Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Saya pernah membawa seorang konsumen ke salah satu pabrik atau toko untuk membeli suatu barang, Bu ya. Lalu pemilik pabrik atau toko itu memberi saya komisi atas konsumen yang saya bawa. Nah, apakah komisi yang saya peroleh itu halal ataukah haram? Jika pemilik pabrik itu memberikan tambahan uang dalam jumlah tertentu dari setiap item yang dibeli konsumen tersebut, dan saya mau menerima tambahan tersebut sebagai atas pembelian konsumen tersebut, apakah hal tersebut diperbolehkan, Bu ya? Dan jika hal itu tidak dibolehkan, lalu seperti apakah komisi yang diperbolehkan? Baik. Silakan, Bu ya. Baik, apa yang Anda terima adalah halal karena bukan Anda yang meminta. Bukan Anda yang meminta. Tidak masuk bab syu'alah tadi, karena memang pemilik toko tidak membuat sayembara. Anda pun juga tidak pernah mendengar kalau beliau membuat sayembara, barang siapa yang mengantarkan pelanggan akan saya beri, tidak kan? Yeah. Maka benar-benar apa yang diberikan oleh pemilik toko itu semata-mata kebaikan dia. Kebaikan dia, dan karena kebaikan Anda boleh menerima. Tapi dengan catatan Anda yang bukan menuntut. Yeah. Menuntutnya pun dengan nyindir-nyindir, tahu diri aja deh, sama itu minta itu namanya. Jadi Anda menghantarkan, Masya Allah. Akan tapi ada sebagian toko yang memang sudah menjanjikan, barang siapa yang memberikan pelanggan satu, saya kasih imbalan seperti ini, maka itu bab sayembara. Nah, saya bisa mencari pelanggan 5, maka mendapatkan minyak goreng 1 kilo. Wow, sayembara. Anda cari pelanggan 5, baru Anda mendapatkan. Nah, tapi kalau tidak adanya akad daripada sang pemilik pekerjaan, pemilik toko atau pemilik pabrik, maka Anda tidak berhak apa-apa. Tapi kalau dikasih itu bab hadiah, tanda terima kasihnya, dan Anda boleh terima, dan itu halal hukumnya, asalkan dengan catatan Anda tidak meminta. Tidak meminta. Baik, baik. Baik, subhanallah, sudah sangat jelas sekali jawabannya.